Pernah dengar kisah orang yang telah membunuh sebanyak 99 orang? Masih berlumur darah di dalam dirinya. Bagaimanapun yang namanya manusia, sebetulnya sadar kalau dirinya telah melakukan kesalahan. Dan bagaimanapun, kalau orang mau sedikit saja membuka akal sehatnya, kalau seorang hamba mau membuka sedikit saja pintu cahaya di dalam kalbunya, kasih sayang dan keadilan Allah melebihi sinar matahari yang menembus setiap lubang, bahkan ketika lubang hanya sekecil lubang jarum, maka partikel cahaya itu akan masuk ke dalam sebuah tempat lewat lubang yang kecilnya selubang jarum. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semua keadilan dan kasih sayangnya, bisa memberikan rahmat dan ampunan kepada siapa saja yang mau mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itulah kenapa wabil asharihum yastaghfirun. Zikir yang paling bagus di waktu sahur, apalagi di bulan Ramadan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Orang yang masih didominasi hati keras ini ingin sekali bertobat dan ingin mencari jalan bertobat, lalu bertemu dengan seorang rahib. Aku telah membunuh 99 orang, masihkah aku diterima jika aku bertobat? Rahib ini tidak bersikap bijak. Dia mengatakan, kamu terlalu banyak dosamu, tidak ada jalan tobat untuk kamu. Maka rahib ini dibunuh untuk mengenapkan yang ke-100 manusia yang sudah dibunuhnya. Jangan merasa diri suci dan menganggap orang lain kotor. Kalau memang ada kebaikan di dalam diri, jadilah penerang jalan bagi orang-orang yang dalam kegelapan. Jangan menghabiskan waktu mendamprat kegelapan yang ada pada diri orang lain. Nyalakan lenteramu dengan ketaatanmu. Bimbinglah orang-orang yang bersalah. Bimbinglah orang-orang yang hendak kembali kepada Allah. Bahkan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong bantu saudaramu yang zalim, agar dia berhenti dari kezaliman. Tolong dan bantu saudaramu yang mazlum, yang dizalimi dan dianiaya oleh orang lain, termasuk orang yang sedang menganiaya dirinya dengan kesyirikan. Sebab kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling dahsyat. Setelah genap 100 orang dia bunuh, semakin pedih-pedih jiwanya, seperti gelap pandangannya, seperti tak ada masa depan bagi dirinya. Tapi masih ada kejujuran di dalam jiwanya. Saya ingin kembali, saya ingin menjadi orang baik lagi, saya ingin menjadi orang benar, saya ingin menjadi orang normal sebagaimana mestinya. Kejujurannya ini, walau dia masih diselimuti oleh kebinatangan dirinya yang lebih dominan, mengantarkan dia untuk bertemu dengan salah seorang dari hamba-hamba Allah yang saleh. Percayalah, selalu ada jalan untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jalan. Sampai orang ini kemudian bertemu dengan orang yang saleh dan bertanya, masih berlumur darah tanganku membunuh orang ke-100. Aku ingin bertanya kepadamu. Orang baik ini kemudian tidak mendamprat kegelapan dan menyalakan lentera jiwanya untuk memberikan cahaya bagi orang yang ingin kembali. Mengecewakan memang punya anak seperti itu. Sejak kecil dia kita besarkan. kita prioritaskan dia. Banyak anak-anak yang tidak tahu bahwa siang dan malam kedua orang tuanya itu berbuat untuk yang terbaik bagi anaknya, tapi anak tidak tahu. Banyak anak-anak yang tidak sadar bahwa orang tuanya menyimpan banyak sekali kesulitan, merahasiakan apa yang dia derita agar anaknya bahagia. Tapi kadang anak yang gelap hatinya ini sering berlaku yang tidak pantas kepada kedua orang tuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau satu hari anakmu bersalah, sebesar apapun kesalahan yang dia lakukan, jangan gunakan kata kacamata gengsi di rumah tanggamu atau keluarga besarmu. Malu aku punya anak seperti kamu. Kita ini keluarga terhormat. Ada orang tua yang punya anak kena narkoba. Sulit untuk menerima kenyataan. Tapi anak ini, walau kelihatannya mati dalam keadaan sakau, tapi masih ada la ilaha illallah di akhir kematiannya. Percayalah, tugas kita cuma menyayangi dia. Dia mungkin kalah dengan hawa nafsunya selama ini. Seperti orang yang sudah membunuh 100 orang ini. Bagaimana dia harus membayar nyawa? Membunuh satu manusia tanpa alasan yang hak, seperti telah membunuh semua manusia, ini 100 manusia sudah dia bunuh. Orang saleh ini kemudian mengatakan, Allah itu maha penerima taubat kepada semua hambanya yang mau bertaubat. Sedikit tercerahkan dan tenteram hatinya, pemuda ini kemudian mau beriman dan mau berbuat baik setelah ini. Orang saleh ini menasihati, saudaraku, persoalan terbesar kamu kelihatannya lingkunganmu. Kamu ini tipe orang yang kurang kuat mengantisipasi lingkungan. Kamu gampang terpengaruh oleh lingkungan sosialmu. Dan lingkunganmu adalah lingkungan kejahatan yang bisa mengembalikan kamu ke masa lalu. Seperti orang-orang narkoba, dia harus meninggalkan lingkungannya. Orang yang masih tipis imannya, orang yang masih dipenuhi dengan penyesalan ini kemudian dinasihati untuk meninggalkan lingkungan yang penuh maksiat kepada lingkungan taat. Dia pun berjuang sekuat tenaga. Sampai akhirnya, belum sampai kepada lingkungan taat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, ada dua malaikat yang satu mengatakan, lemparkan dia ke neraka karena begitu banyak dosanya. Yang satu lagi mengatakan, lemparkan dia, masukkan dia ke dalam surga karena dia sudah bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Maka diukurlah berapa jarak dari tempat maksiatnya, sudah berapa jauh dia berjalan, lalu bandingkan dengan jarak dia ke tempat taatnya. Antara jarak kematian menuju tempat taatnya dengan kematian dengan jarak tempat maksiat yang dia tinggalkan. Ternyata jarak tempat maksiatnya ke arah kematiannya lebih panjang daripada jarak menuju tempat taatnya. Hatta baru berjuang, untuk menuju taat lalu dicabut nyawanya. Niscaya Allah yang Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Semoga Allah Ta'ala inspirasikan kepada kita untuk senantiasa bertobat kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.